amakeye Omema yo na mboka mususu pati Beko bosa na te Leo tikinga na mokili Nazali kozela yo Baswa makomi mosika Kaimai na biso ebimi Pati Chokola sango itambola Kokende libela te Potiki biso na beyao Chokola yo moko oloba Nyoso melo kuta ezali kotambola Basango ya mabehe Sandenge yolinga kaka Efina komi nekolu kamoye Wabatika kolu batenga la kuli mwayo Efina komi na motema Oye batenga la lingiyo Efiyo peki sabango sangoranga Etangola na kula kisa denge balinga ka Sandenge yo linga kanga maswa maswa ngio oh, akula kisa denge balingaka.